Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fillah. Ayuhal ahibbah, ma'asyar muslimin wa muslimat, ikhwani fid din, thumma akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita untuk membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk untuk membaca hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-12. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Al-Imam An-Nawawi berkata, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hadithun hasan. Hadith ini adalah hadith yang hasan. Rawahu tirmidhiyu wa ghayruhu hakada. Diriwayatkan oleh al-imam tirmidhi dan yang lainnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang ke-12 adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, semoga Allah meridhoinya, yang mana di sini beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini walaupun merupakan hadis yang pendek, akan tetapi hadis ini merupakan sebuah aslul kabirun, sebuah pondasi yang sangat besar di dalam pembentukan karakter manusia. Hadis ini merupakan sebuah hadis yang mendasar tentang bagaimana cara mendidik hawa nafsu manusia. Bagaimana cara agar seseorang menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang mukmin yang baik keimanannya. Hadis ini merupakan hadis yang menjadi pokok bagaimana seorang muslim menjaga dirinya dari berbagai macam kehinaan. Menjaga seorang muslim barakallahu fikum dari perkara-perkara yang justru akan bermadarat. Hadis ini merupakan hadis yang agung di dalam masalah adab. Nabi SAW menyatakan min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang. Dari sini kita bisa memahami khalifatin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa yang namanya Islam ini antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda-beda. Islam pada manusia itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ada orang yang berislam dengan Islam yang baik, yang sempurna, dan ada pula orang yang kurang sempurna di dalam mengamalkan dan mempraktikkan Islam. Bukan Islamnya yang tidak baik, bukan Islamnya yang tidak sempurna, tapi orang yang menjalankan Islam itu sendiri yang tidak sempurna di dalam mengerjakan Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fal Islamu yatafawat, sehingga Islam itu bertingkat-tingkat. Seperti halnya keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Ada yang imannya nambar kalau fikum sempurna, dan ada yang imannya kurang sempurna. Fal imanu yazidu wa yanqus, iman itu akan bisa bertambah dan akan bisa berkurang. Keislaman seseorang juga demikian. Ada yang Islamnya baik dan ada yang Islamnya sebaliknya tidak baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana seseorang mengetahui kadar keislaman yang ada pada dirinya? Apa indikatornya? Indikatornya kata Nabi alaihissalatu wassalam adalah tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kalau seseorang ingin melihat kepada dirinya apakah dia telah berislam dengan Islam yang benar, dengan Islam yang sempurna, maka di antara cirinya adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Baik itu yang berupa perbuatan ataupun yang berupa perkataan. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang pintar adalah dia akan mencukupkan untuk dirinya apa yang bermanfaat bagi dia di dalam perkara dunianya dan dalam perkara apa? Akhiratnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang baik ketika dia berkata, maka dia akan menimbang apakah perkataan ini akan mendatangkan manfaat untuk dia dan orang lain ataukah sebaliknya. Ya. Sehingga di antara ulama dia mengatakan man 'adda kalamuhu min 'amalihi qalla kalamuhu. Barang siapa seseorang yang menganggap ucapannya itu adalah termasuk dari amalannya, qalla kalamuhu, maka orang ini akan sedikit berbicara. Mengapa barakallahu fikum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena sebagaimana amalan yang lain akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, ucapan pun juga akan dihisab. Sebagaimana seorang ketika berbuat nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla atas perbuatan dia, baik itu matanya, baik itu nambar kalau fikum tangannya, baik itu telinganya, baik itu kakinya ataupun anggota tubuh yang lain, maka lisan pun juga seperti itu. Nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya tentang apa yang telah diucapkan selama hidup di dunia. Maka seorang muslim yang baik keislamannya, dia akan berpikir sekian kali untuk berucap. Berpikir sekian kali na barakallahu fikum untuk berkata. Karena dia tahu bahwa saya ucapan yang telah terlanjur dia sampaikan tidak bisa ditarik apa? Kembali. Ketika sebuah perkataan na barakallahu fikum dia lontarkan menyakiti hati orang lain, belum tentu ketika dia meminta maaf atau klarifikasi kemudian yang sakit hati bisa langsung apa? Sembuh sakit hati. Berfikir ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an akhwati fillah barakallahu fikum. Islam ini adalah agama yang indah. Islam ini adalah agama yang bagus. Sekian banyak hal yang menjadikan Islam ini bagus. Sehingga para ulama, ikhwan fillah, ya, mereka di antara mereka telah ya, menyusun dan membuat sebuah buku, menulis sebuah buku yang berkaitan dengan keindahan-keindahan Islam. Misalnya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau membuat sebuah buku, menulis sebuah buku judulnya Mahasinuddinil Islami, keindahan-keindahan agama Islam. Karena memang Islam ini apabila dipraktekkan, diamalkan secara total, secara menyeluruh, apabila Islam ini dikerjakan tanpa tebang pilih, akan tetapi dikerjakan semuanya dari awal hingga akhirnya, ya, dari A sampai Z-nya, maka Islam ini betul-betul sebagai agama yang indah. Ketika Islam pada suatu waktu atau pada suatu tempat dianggap menjadi agama yang tidak baik atau agama yang negatif, sekian banyak tudingan-tudingan yang tidak baik diarahkan kepada Islam, sebabnya adalah karena sebagian orang Islam tidak mengamalkan Islam sebagaimana mestinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengamalkan Islam sebahagiannya dan meninggalkan bagian Islam yang lain. Ini yang menyebabkan kemudian timbul adanya penilaian-penilaian yang tidak baik terhadap Islam. Ibaratnya orang berobat, dikasih obat sama dokternya, disampaikan pantangannya oleh apa? Dokter. Obatnya diminum, tapi pantangannya juga dilanggar. Obatnya diminum, pantangannya juga dilanggar. Sehingga antara obat dengan pantangannya ini saling bertentangan. Obatnya tidak bisa memberikan manfaat karena pantangannya tidak dijauhi. Demikian juga Islam ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika sebagiannya dilakukan, sebagian ditinggalkan. Perintahnya dilakukan, tapi larangannya juga dilakukan, mengakibatkan Islam yang seharusnya indah menjadi apa? Tidak indah. Ikhwan fiddin, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang ya, ucapan-ucapan yang tidak penting bagi seorang, ketika dia berusaha ingin tahu, justru yang dia dapatkan adalah sesuatu yang tidak apa? Menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Sehingga dia mengatakan ada sebuah ungkapan, man sa'ala ma la ya'nihi sami'a ma la yurdhihi, man sa'ala amma ya'nihi ma la ya'nihi, siapa yang bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia, sami'a ma la yurdhihi. Mungkin dia akan mendengar sesuatu yang dia tidak apa suka. Nah, istilahnya ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ada yang mengistilahkan dengan fudul. Fudul itu selalu ingin tahu semua-muanya, dia kepengen apa tahu, ya. Mendengar ada sesuatu dia pengen tahu, mendengar ada sesuatu dia pengen tahu, semua hal dia pengen tahu. Akhirnya dia mendengar sesuatu yang dia tidak apa, suka. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga Islam memberikan kepada kita arahan, Islam memberikan kita petunjuk, hendaknya usia yang ada, waktu yang ada dimaksimalkan untuk segala sesuatu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ditinggalkan, yang tidak urgent ditinggalkan. Hadis ini pula barakallahu fikum menjadi asal di dalam sifat wara. Apa itu wara? Ya. Ya, kehati-hatian. Wara itu masih saudaraan sama zuhud. Ya. Wara itu masih saudaraan sama zuhud. Kalau zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi agama seseorang, bagi akhirat apa, seseorang. Itu zuhud. Ya. Kalau wara adalah tarku ma yadur. Ya. Wara itu adalah meninggalkan sesuatu atau segala sesuatu yang membahayakan. Ya. Bagi ya, agama seseorang, bagi akhirat seorang. Ini masih saudaraan antara zuhud dengan apa? Wara. Tinggi mana antara zuhud dengan wara? Ya. Tinggi mana tingkatannya antara zuhud dengan wara? Ya. Yang lebih tinggi adalah zuhud. Ya. Zuhud itu barakallahu fikum lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan wara. Karena zuhud secara pengertian meninggalkan yang tidak bermanfaat. Walaupun mungkin barakallahu fikum secara hukum asalnya itu adalah ya, masih diperbolehkan. Masih dalam kategori perbuatan yang mubah. Namun karena yang mubah ini ketika dikerjakan tidak memberikan manfaat bagi dia. Ya, tidak memberikan sesuatu yang signifikan untuk agama dan akhirat dia, ditinggalkan. Ini zuhud. Kalau warok meninggalkan segala sesuatu yang apa berbahaya. Dan yang tentu yang berbahaya itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan secara apa syariat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang singkat ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, adalah di antara jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tapi maknanya sangat luas. Maknanya sangat apa? Mendalam. Dan hadis ini memberikan kepada kita faedah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini, pertama adalah annal islama jama'al mahasin, bahwasanya Islam itu mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Yang Islam itu adalah agama yang baik, Islam itu adalah agama yang indah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yakni kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, bil adli wal ihsan, dengan perbuatan adil dan dengan perbuatan apa? Ihsan. Jadi Allah menuntut kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Bagaimana Islam itu tidak baik kalau yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah perbuatan yang baik. Ya, Islam itu adalah agama yang baik. Bahkan terbaik dibandingkan dengan agama yang lain. Yang paling unggul dibandingkan dengan agama yang lain. Tidak ada agama yang lebih baik, yang lebih sempurna dibandingkan dengan agama Islam. Ya, ini harus kita yakini. Sebagai seorang Muslim harus yakin. Islam itu adalah agama yang paling baik, yang paling mulia, yang syariatnya paling baik, yang paling sempurna. Itu kita yakin. Nah, di antaranya dalilnya tadi. Surat Al-Nahl ayat yang ke-90. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan dengan perkara adil dan perkara ihsan. Dan adil ini adalah sumber dari berbagai macam kebaikan. Sumber kebaikan itu ada dua. Yang pertama al-ilmu, yang kedua adalah al-ajlu. Sumber kebaikan itu dua. Ilmu dan apa? Adil. Ilmu dan adil. Nah, yang ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Orang yang berilmu tidak adil, yang akan muncul adalah kerusakan. Dan orang tidak akan bisa adil kalau tidak punya ilmu. Aslu kulli khair al-ilmu wal-adl. Sumber segala kebaikan dua. Ilmu dan apa? Adil. Kalau orang sudah punya ilmu tapi gak bisa berbuat adil, maka dia akan jatuh kepada perbuatan zalim dan aniaya. Ilmunya tidak bisa memberikan manfaat untuk dia dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika ilmunya tidak bisa dipraktekkan secara adil di dalam berbagai macam kasus, dia tidak bisa objektif. Yang ada adalah apa? Subjektif. Tidak melihat kepada perbuatannya, tapi melihat kepada siapa orang yang berbuat. Ini ketika ilmunya tidak dibarengi, ya, tidak diimbangi dengan adil. Nah. Adapun sebaliknya, aslu kulli syar, sumber segala kejelekan adalah al-jahlu wa zulm, kejahilan dan kezaliman. Kejahilan dan kezaliman. Orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, sangat mungkin dia berbuat apa? Zalim. Sangat mungkin berbuat zalim. Dan sekian banyak orang yang berbuat zalim, dasarnya adalah karena dia tidak tahu. Sehingga dikatakan, aslu kulli syar, pokok, inti dan sumber semua kejelekan adalah al-jahlu wa zulm. Jahil dan zalim. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan, dan Islam adalah ajaran agama yang menuntut apa? Perbuatan yang baik, ihsan. Berbuat baik mencakup berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ihsan ilal khaliq, atau berbuat baik kepada siapa? Makhluk. Kepada manusia, kepada binatang, kepada hewan, kepada makanan, kepada yang muslim, kepada yang kafir. Diatur semuanya. Inna allaha ya'muru bil adli wa ihsan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, Allah kemudian menerangkan melalui lisan Rasulullah SAW bagaimana adil itu seharusnya dilakukan dan bagaimana ihsan seharusnya dilakukan. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua adalah anna tarkal insani ma la yahtamu bihi wa la tata'allaqu bihi umuruhu wa hajatuhu min husni islamih. Anna tarkal insan, bahwasannya seseorang yang meninggalkan ma la yahtammu bi, apa yang tidak penting untuknya, apa yang tidak bermanfaat baginya, wala tata'allaqu bihi umuruhu, dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan urusan dia, wa hajatuhu, tidak berkaitan dengan hajatnya dia, kebutuhan dia, min husni islamihi, adalah tanda baiknya orang tersebut. Orang yang meninggalkan perkara yang tidak penting bagi dia, tidak bermanfaat bagi dia, tidak ada urusan, tidak ada keterkaitan dengan ya urusan-urusan dia, tidak ada kaitannya dengan hajat-hajat dia, ini barakallahu fikum adalah ya, min husni islamihi, tanda baiknya apa? Seseorang. Mendengarkan isu, ada sebuah berita yang apa? Miring. Baik itu berkaitan dengan seseorang atau berkaitan dengan sebuah lembaga, sebuah pondok ataupun apa. Isunya miring. Bagaimana sikapnya? Ya, tergantung. Ini ada sangkut pautnya dengan dia atau tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Dia. Kalau memang dia ingin menginginkan kebaikan, mendengarkan kabar yang tidak baik tentang seseorang, klarifikasi kepada orang apa? Tersebut. Ya. Tentunya nambah orang Allah fikum dengan cara-cara yang baik. Datang langsung pada orangnya menanyakan, afwan, ya, saya ini mendengar kabar seperti ini tentang antum, ya, apakah yang saya dengar ini memang apa benar adanya? Afwan, anda menanyakan seperti ini karena ya terus terang ini mengganjal apa saya. Tentunya barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan person seseorang, tapi berkaitan dengan ya maslahat orang banyak. Tanya. Ya. Atau barakallahu fikum informasi tentang sebuah lembaga, sebuah pondok, tempat belajar, informasi miring. Tanya langsung kepada siapa? Bukan kepada mudirnya. Tanya langsung kepada yang tahu di situ, ya, kepada pengurusnya, tanya klarifikasi. Saya dengan informasi seperti ini, apakah ya memang benar? Afwan, sekali lagi, saya tidak menginginkan kecuali ya tabayur klarifikasi. Makanya saya datang ke antum, karena antum saya pandang sebagai apa? Pengurus pondok. Nah, tanya. Ya. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya informasi itu dia apa? Butuhkan. Tanya. Tanya kepada orang yang tepat. Tanya kepada orang yang memang nambar kalau fikum punya kompetensi untuk menjawab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau sekiranya informasi itu dia apa? Butuhkan. Kalau saya tidak dibutuhkan, ya udah usah nanya. Sekali lagi barakallahu fikum, yang terbaik itu bukan seseorang tahu tentang semua apa? Semua hal. Justru yang terbaik adalah bagaimana dia meninggalkan apa yang tidak dia apa? Ya, dia tidak penting, dia tidak bermanfaat. Tutup mata, tutup apa? Telinga. Yang penting saya di sini adalah belajar. Kalau sekiranya ada ganjalan, tanya langsung pada orang yang berkompeten, yang kira-kira bisa menjawab secara apa? Adil dan secara ihsan. Ya. Dapat informasi sepenggal. Dalam hati itu tidak apa? Tidak tenang. Masa sih seperti ini? Jangan kemudian yang diajak bicara justru orang yang tidak apa? Tahu. Akhirnya sama-sama menyimpulkan. Sama-sama apa? Menyimpulkan dengan kesimpulan yang belum tentu apa? Benar. Sudah seperti itu, kemudian disampaikan kepada yang lainnya lagi. Menyebar seperti itu, barakallahu fikum, dari mulut ke mulut, ternyata kesimpulannya salah. Ya. Ini sudah berantai sampai rantai ke-10 baru klarifikasi. Ya, ternyata enggak seperti itu. Nah, siapa yang tanggung jawab dari rantai pertama sampai ke rantai 10? Mau enggak ini yang rantai pertama kemudian menjelaskan kepada rantai 10 bahwa saya itu waktu itu mengucapkan kalimat yang apa? Salah. Ini barakallahu fikum. Ketika mendengar informasi dengan hadar, ini kira-kira informasi dia, informasi ini bermanfaat bagi dia ataukah tidak? Kalau sekiranya bermanfaat, dia membutuhkan tanya, enggak masalah. Tanya kepada orang yang dia merasa nyaman. Dia mengira orang yang ditanya itu adalah orang yang amanah. Tanya. Nah, sehingga ya, tidak terjadi segala sesuatu yang barakallahu fikum tidak diinginkan. Itulah sifat fudul. Ya, fudul. Dengar orang sedang mungkin berbicara. Tiba-tiba dia apa? Datang. Kemudian mendengar apa? Sebagian. Yang sebenarnya orang dua orang ini sedang berbicara. Yang mereka dua orang ini sama-sama apa? Tahu kan gitu. Nah ini tiba-tiba ada orang yang ketiga. Kemudian apa? Datang. Mendengar sebagian. Nah biasanya kan ada orang yang kemudian nanya. Ada apa sih? Nah, gitu. Ada apa sih? Nah ini bisa jadi fudul. Fudulnya adalah bisa jadi omongan tadi ini dia tidak perlu dan tidak penting untuk apa? Untuk tahu. Kenapa harus bertanya? Barakallahu fikum. Itu namanya apa? Fudul. Itu namanya apa? Fudul. Ya. Ada yang mengatakan fuduli. Ini sifat yang tercela. Sifat yang karena dalam beberapa barakallahu fikum, beberapa hal tidak semua orang itu harus tahu. Bahkan dalam urusan pondok pun kadang pengurus itu enggak boleh menceritakan kepada istrinya apa? Sendiri, enggak boleh cerita sama istri sendiri. Karena apa? Karena ini tidak ada masalahnya untuk diceritakan kepada istri. Biasanya kalau sudah jatuh kepada kaum Hawa ini, wah, biasanya, ya kan, karena mereka tidak mendengar apa, langsung, tidak mendengar secara apa, utuh, kemudian mungkin perasaannya lebih dibandingkan dengan kaum apa, laki-laki lebih peka, lebih sensitif, ya. Ya, kadang-kadang seperti itu, menimbang, ini mau cerita, ada manfaatnya enggak cerita sama istri, ada manfaatnya enggak cerita sama apa? Keluarga. Kalau saya sendiri kadang-kadang istri itu malah justru tahu dari apa? Orang lain. Kalau saya sendiri ditanya sama yang lain, apakah betul pondok seperti ini? Saya malah tahu-tahu, nanti coba tanya kemana suami. Padahal mungkin kita yang di pengurus ini yang paling sering apa? Musyawarah, paling sering apa? Rapat. Tapi kita harus berpikir ini kira-kira kalau didengar oleh perempuan masalahnya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Seperti itu barakallahu fikum. Ya kan juga kita harus bersikap profesional. Urusan kerjaan ya urusan apa? Kerjaan jangan dibebankan kepada yang di rumah, diceritakan tambah mikir yang di rumah. Urusan pekerjaan selesaikan di tempat kerja, begitu ke rumah. Ya, ini waktunya untuk apa? Anak-anak. Nah, tidak semua hal harus disampaikan. Dan tidak semua hal harus ditanyakan. Ya, ditimbang ini penting bagi saya atau tidak penting bagi apa? Saya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir" fal yaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan aw yasmut, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau diam. Ini korelasinya dengan hadis, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, lebih umum meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik yang berupa ucapan ataukah perbuatan. Kalau mau berbuat, mau berucap, ditimbang ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jangan sampai niatnya baik yang timbul justru apa? ya, sebaliknya. Berapa banyak perbuatan yang sebenarnya itulah perbuatan yang baik, niatannya adalah niatan yang baik, namun karena keadaan yang belum memungkinkan, dipaksakan, justru yang timbul apa? Ya, tidak baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya adalah anna man ishtaghala bima la ya'nihi fa inna islamahu laysa bidzaakal husn. Anna man ishtaghala bahwasanya barang siapa yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, tidak penting untuknya, fa inna islamahu laysa bidzaakal husn. Maka sesungguhnya menunjukkan bahwa Islamnya itu tidak baik. Ya. Yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia, yang menghambur-hamburkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk perkara yang tidak bermanfaat untuk dia, menunjukkan bahwa Islamnya itu tidak apa? Baik. Sehingga Islam ini barakallahu fikum menuntut umatnya untuk memiliki sifat apa? Produktif. Produktif dengan amalan-amalan yang bermacam-macam. Nah. Bukan sebaliknya. Karena kita sadar bahwa umur kita ini hanya beberapa saat saja. Dan kita pun, ya, orang bilang simatupang, ya. Siang malam apa? Tunggu panggilan. Siang malam tunggu panggilan. Kita tidak tahu mau mati pagi, mau mati siang, mau mati sore. Yang jelas, ya, on call. Kapan dipanggil, ya harus ya menghadap. Ya, seperti itu. Kita terbatas. Sehingga ya, penting bagi kita untuk memikirkan mana yang kira-kira prioritas. Ibaratnya kalau orang itu nambar kalau fikum punya uang dengan uang yang apa terbatas, kan dia akan menyusun skala prioritas. Ini saya punya uang 100 juta. Ya. Kira-kira yang penting bagi saya apa? Oh ini rumah saya perlu diperbaiki. Oh ini anak saya masih apa? Sekolah. Banyak kebutuhan di list sama dia. Kira-kira mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Dipilah antara yang kebutuhan dengan yang keinginan. Karena uangnya apa? Terbatas. Kalau uangnya enggak terbatas sih. Ya. Yang enggak murah juga enggak boleh. Maksudnya lebih leluasa kalau uangnya itu tidak terbatas atau banyak, ya. Bisa mencukupi semua kebutuhan dan keinginan. Tapi kalau uangnya terbatas. Dia punya kebutuhan-kebutuhan, dia punya keinginan-keinginan yang kalau semuanya ini apa akan diwujudkan lebih dari 100 juta, tapi uang dia cuma 100 juta, kira-kira mana yang harus dia lakukan dulu, kan seperti itu. Ya. Atau mungkin nambar kalau fikum seperti orang. Tapi barakallahu fikum, dia kerja di luar, ya, kota. Dalam waktu 1 bulan dia cuma punya libur selama 3 hari pulang ke kampung. Pasti selama 3 hari itu dia sudah mengagendakan dan sudah merencanakan. 3 hari liburan, besok saya di rumah, saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena tahu waktunya itu apa? Terbatas. Ya. Begitu juga kalau kita sadar bahwa waktu kita terbatas di sini. Bahkan tidak dikasih apa? Ancer-ancer. Kamu 50 tahun, kamu berapa? 60 tahun. Enggak. Kalau liburan tadi kan tahu dari awal saya mau berapa? 3 hari. Ya. Kalau misalnya orang tahu ya umurnya 60 tahun, ya nantilah sekitar 50 tahun, 45 saya akan memperbaiki diri. Sebelum itu saya boleh bersenang-senang. Itu kalau dia tahu umurnya seperti itu. Tapi begitu dia tidak tahu nambar kalau Allah Taala fidin rahimani wa rahimakumullah, tidak tahu kapan dia akan selesai di sini, ya. Seperti orang dalam ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dikasih waktu cuma sebentar, ya. Ya kamu pulang, tapi kapan kamu, ya, kami telpon, kamu harus siap kembali ke pekerjaan. Begitu pulang ke rumah, yang akan dilakukan adalah yang menurut dia paling penting. Apa? Seharusnya seperti itu juga ketika orang ini hidup di dunia. Dalam keadaan dia tidak tahu kapan dia ini akan selesai. Ya. Dalam keadaan dia pun tidak tahu, kita pun tidak tahu sebenarnya bekal kita sudah cukup ataukah belum. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah kita akan mati. Setelah mati kita akan dihisab amalannya. Setelah dihisab kita akan diberikan balasan. Ya. Yang baik akan diberikan ganjaran, yang jelek juga seperti itu. Ya. Sehingga untuk apa? Boleh menghamburkan waktu yang terbatas, umur yang tersisa entah sampai kapan, untuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya. Jangan sampai kemudian kematian kita mendahului taubatnya kita. Ya. Belum sempat bertaubat, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil, ya, kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika tanda bagus Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat, yang tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat menunjukkan Islamnya tidak apa? Baik. Islamnya tidak, ini perlu diperbaiki. Islamnya belum sempurna. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang keempat adalah annahu yanbaghi lil insan an yatatallaba mahasin islamihi fa yatruk ma la ya'nihi wa yastarih. Seyogianya bagi manusia untuk berusaha memperbaiki kadar keislamannya. Faya truk dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Seyogianya bagi insan, bagi manusia, bagi kaum muslimin, muslimat, untuk berusaha memperbaiki kadar keislaman dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nah. Dan inilah barakallahu fikum akidah Ahlus Sunnah. Bahwasannya Islam itu tidak dalam satu tingkat. Iman itu tidak dalam satu apa tingkat. Tapi Islam itu bertingkat-tingkat, iman juga bertingkat-tingkat. Karena hakikatnya Islam dengan iman itu ketika berpisah itu bergabung. Kalau bergabung apa? Berpisah. Islam dan iman ini bisa memiliki makna yang sama. Ketika disebutkan salah satunya. Ketika disebutkan Islam saja, maka di situ masuk apa? Iman. Disebutkan iman saja, maka masuk di situ, ya, Islam. Tapi kalau disebutkan Islam dan iman secara berbarengan, maka Islam itu punya makna sendiri, iman punya makna apa? Sendiri. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah bahwa iman itu ya tafawat. Iman itu akan bertingkat-tingkat, kadarnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yazidu wa yanqus, iman itu dapat bertambah, dapat berkurang. Nah, berbeda dengan akidahnya orang-orang apa? Murji'ah, orang-orang Murji'ah. Insyaallah sering mendengar kalimat Murji'ah. Orang Murji'ah ini adalah yang mereka beranggapan bahwa amalan itu tidak berkaitan dengan apa? Iman. Amalan itu barakallahu fikum tidak berpengaruh kepada keimanan. Sehingga menurut mereka selama orang itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sesembahan yang hak, maka orang itu adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Baik itu orangnya adalah orang yang soleh atau orang ahlu apa maksiat. Selama hatinya mengimani Allah itu adalah sesembahan, maka berarti dia adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Mau dia sholat atau enggak sholat, enggak ada kaitannya amalan dengan apa? Iman. Yang penting adalah keyakinan. Ini menurut orang-orang apa? Murji'ah. Nah. Tidak barakallahu fikum, bahkan iman itu juga berkaitan dengan perbuatan. Iman itu dapat dipengaruhi oleh perbuatan. Ketika perbuatannya baik, akan menjadikan keimanannya apa? Baik. Ketika amalannya buruk, akan menyebabkan keimanan pun melemah dan memburuk. Dan itu keyakinan yang batil, keyakinan murjiah. Dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wasittuna syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti ucapan merupakan bagian daripada keimanan. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah itu adalah imatatul adha 'anil thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti perbuatan ini termasuk apa? Iman, menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan paku, menyingkirkan duri, menyingkirkan belarak yang jatuh. Oh, belarak. Belarak atau belarak ya. Di jalan kampung masih banyak apa? Pohon kelapanya, ketika hujan angin besar, belaraknya pada apa? Jatuh. Disingkirkan. Ini namanya imatatul adha, menyingkirkan gangguan. Kalau ada belaraknya, orang jadi susah untuk ya melintas di situ. Baik itu motor, baik itu mobil, susah. Nah, atau ada batu di tengah apa jalan. Apalagi batu yang lancip, disingkirkan. Imatatul adha, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan menggunakan apa? Tangan. Ya. Menggunakan tangan, atau kalau itu bisa menggunakan kaki, tendang. Ya. Perbuatan. Berarti perbuatan termasuk bagian daripada apa? Keimanan. Wal haya'u syu'batun ya minal iman, dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Sehingga barakallahu fi, yang namanya iman itu adalah amalan hati, amalan anggota badan, dan amalan ya lisan. Nah, ini barakallahu fi sebagai bantahan bagi orang-orang murjiah. Islam ini antara satu dengan yang lain akan berbeda. Fulan berislam dengan Islam yang baik, dengan Islam yang sempurna. Yang fulan itu Islamnya perlu ditingkatkan. Kadar keislamannya perlu ditingkatkan. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah yang bagi insan an yad'a ma la ya'nihi li'annahu ahfadu liwaqtihi wa aslam li dinihi. Sewaganya bagi ya kaum muslimin, kaum muslimat, untuk meninggalkan segala sesuatu yang bermanfaat, segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia, li'annahu ahfadu liwaqtihi, karena yang demikian itu lebih bisa menjaga waktunya walidinihi, dan lebih bisa menjaga apa? Agamanya. Meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi seseorang, ini lebih menjaga waktunya dia, dan lebih nambar kalau fikum menjaga agamanya apa? Dia. Menjaga waktunya dia, tidak tersibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Menjaga agamanya dia, tidak terjatuh pada prasangka-prasangka yang buruk, yang justru akan menurunkan kesemangatan dia di dalam beribadah, dan bahkan mungkin dalam menuntut ilmu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang sampaikan di sini adalah at-tadakhul fi ma la ya'ni yu'addi ila syiqaqi bainan nas. Ikut campur dalam perkara yang tidak bermanfaat bagi dia akan mengakibatkan asyiqaq, permusuhan di tengah-tengah apa manusia. Ikut campur dalam perkara yang dia tidak penting, tidak ada manfaatnya, tidak ada kompetensinya di situ. Ini justru yang sering-seringnya mengakibatkan apa? Perpecahan. Sudahlah, kalau itu bukan urusan dia, tidak usah apa? Ikut, ya, ikut campur. Kalau memang itu nambah kalau afiyah sudah ditangani oleh para ulama, biarkan para ulama yang ya, memutuskan. Terjadi fitnah nambar kalau fi khalifatin rahimani wa rahimakumullah. Ditanya para ulama, biarkan para ulama yang sudah apa memutuskan. Ada sebuah permasalahan sedang ditanya oleh para apa asatidah yang mereka mengumpulkan dari berbagai macam data, dari berbagai macam apa sumber, dan mereka menghukumi dengan ilmu yang ada pada mereka. Ya sudah, kita yang keilmuannya tidak seperti mereka, yang kita masih tahapan belajar, bahkan mungkin baru mulai belajar, nah barakallahu fikum, serahkan kepada yang lebih apa? Yang lebih berkompeten, yang lebih mampu. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kemudian di sini kita menutup mata untuk tidak amar ma'ruf nahi apa? Bukan. Bukan. Misal di dalam rumah ada anggota keluarga yang melakukan perbuatan kemungkaran. Lah udahlah, dia ini bukan apa? Saya. Ya enggak seperti itu. Ketika suami mendapat istrinya berbuat yang ya, mungkar, anaknya berbuat yang tidak baik, diingatkan, dinasehatin, ambarakallahu fikum. Diingatkan, dinasehati. Kenapa? Ya karena keluarga itu adalah tanggung jawabnya dia. U anfusakum wa ahlikum. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga termasuk perkara yang penting buat dia. Tidak bisa beranggapan kemudian lah itu kan yang melakukan siapa? Istri saya. Bukan apa? Saya. Yang melakukan kan anak saya. Bukan apa? Saya. Loh, istri dan anak itu tanggung jawab. Kalau sudah tanggung jawab berarti itu penting buat kita. Mungkin barakallahu fikum ketika di rumah istri kita bercerita tentang sesuatu, jangan dibiarkan begitu saja. Apalagi ceritanya mungkin kita tahu ini enggak benar. Jadi dikat. Dikat. Mungkin bercerita tentang temannya, menyebutkan ini dan itu. Ajak untuk berhusnudzon. Jangan langsung seperti itu. Barangkali dia itu seperti ini dan apa? Seperti itu. Jangan seperti itu. Nah. Ya khalifah rahimani wa rahimakum. Anak juga demikian. Anak juga demikian. Mungkin terjadi sesuatu di sekolah dengan apa? Temannya, dengan ustazahnya. Ketika ditegur oleh ustazahnya, ya kita enggak boleh. Lah itu kan anak saya, bukan apa? Bukan saya lah. Anakmu itu, anak kita itu ya bagian daripada hidup kita. Bagian daripada diri kita. Jadi barakallahu fikum, hadis ini jangan dianggap, jangan difahami bahwa tidak perlu ada amar ma'ruf nahi. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap. Amar ma'ruf nahi mungkar apa? Tetap. Karena amar ma'ruf adalah perbuatan yang bermanfaat dan perbuatan yang penting. Yang disuruh ditinggalkan adalah yang tidak penting. Wallahu ta'ala alam shawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ringkas ini, yang pendek ini, bisa untuk kita resapi dengan dalam, bisa untuk kita renungi, bisa untuk kita memikirkannya, sehingga mudah-mudahan Islam kita dari hari menuju hari yang lain akan semakin baik lagi. Keimanan kita dari satu waktu ke waktu yang lain akan semakin sempurna lagi. Karena tidak ada yang lebih baik daripada seperti itu. Namanya manusia yang baik, yang sukses itu adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Peningkatan kualitas keislaman, peningkatan kualitas keimanan. Bukan cuma peningkatan kualitas produksi, ya, yang jualan ini, jualan itu, ya, ya penting itu ditingkatkan. Tapi jangan lupa peningkatan kualitas ya, rohani kita dari sisi keislaman dan iman. Mudah-mudahan Islam kita semakin baik, iman kita akan semakin sempurna. Dengan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak penting bagi kita. Ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Kiranya itu yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.